dosa-dosaku yang kau mengetahuinya lebih baik dariku. Dosa dan daging, biarlah ampunanmu menutupinya lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah.